بسم الله الرحمن الرحيم. Perhatikan kalimatnya, wa may yuhajir fi sabilillah. Siapa yang mau berhijrah fi sabilillah ke dalam tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat sabilullah itu selalu menunjukkan materi yang umum sifatnya. Makna yang luas. Di segala ketentuan yang telah Allah tetapkan disebut dengan sabilillah. Setiap kita pernah punya latar belakang yang salah. Itu wajar karena kita manusia. Tapi manusia pun punya peluang untuk berubah dan kembali mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita seperti bulan yang punya sisi gelap, tapi kita bisa memilih apakah ingin menjadi purnama atau larut dalam kegelapan. Di ketika Anda sadar bahwa Anda punya latar belakang yang kurang baik, itu ditampakkan pada diri kita untuk berubah menjadi lebih baik. Maka tawaran Allah-Nya berlaku dalam lini kehidupan kita. Wa may yuhajir fi sabilillah. Siapa yang mau merubah hidupnya ke jalan Allah Subhanahu wa taala? Yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a. Maka saya pastikan setiap dia menapak di bumi tempat yang ia pijak, saya akan berikan kelapangan dalam hidupnya dan kemuliaan dalam kehidupannya. Muragaman katsiran wa sa'a. Pertama, kalimatnya menggunakan bentuk janji, yajid fil ardi. Apa artinya ardun? Halo? Baik, bukan Allah alam ya. Baik. Ardun itu setiap tempat yang dipijak. Makanya bumi disebut dengan ardun karena kita pijak. Ya, setiap tempat yang dipijak itu ardun namanya. Jelas ya? Baik, antum ke pasar, ardun. Di masjid, ardun. Di rumah, ardun. Setiap tempat yang dipijak. Sekarang perhatikan, lihat baik-baik. Orang yang mau berhijrah pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ikuti petunjuk Allah, terapkan dalam hidup kita, maka Allah jamin dimanapun dia berpijak. Di Anda sedang di luar negeri, di dalam negeri, ya, lihat baik-baik, sedang di kantor, sedang di rumah, sedang di masjid, dimanapun, pertama Allah jamin. Fil ardi muragaman katsira. Satu ini. Kedua, sa' wa sa'. Ini yang indah. Lihat pelan-pelan. Teman-teman sekalian, saya mulai dari yang kedua dulu. Ini yang paling mudah untuk kita rasakan. Sa'ah itu kelapangan, keluasan. Lapang, luas. Jadi kalau orang sudah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu keadaan dirinya lebih lapang. Kalau sudah lapang, sudah luas, umumnya yang pertama, keadaan lebih tenang. Ada ketenangan dalam jiwanya. Dan ini kuncinya. Anda punya masalah sebesar apapun, kalau jiwa Anda tenang, maka masalah itu lebih mudah diatasi. Dibandingkan dengan orang punya persoalan yang kecil, tapi tidak ada ketenangan dalam jiwanya, maka seakan sangat rumit masalah itu dalam dirinya. Ini poin pertamanya. Nah, orang-orang yang dekat dengan Allah, itu diberikan kelapangan, sa'ah, keluasan dalam hatinya. Sehingga dimanapun dia berpijak, punya persoalan apapun, seakan-akan ringan aja. Bukan gak punya masalah. Tapi kedekatannya dengan Allah menjadikan setiap masalah ringan bagi dirinya. Saya tanya pada antum, maaf, kalau antum di rumah punya masalah tidak? Punya, di kantor ada masalah. Di masjid ada masalah. Masya Allah, sampai ke masjid pun bawa masalah antum. Betul, makanya ketika antum masuk masjid kan berdoa, minta masalah diselesaikan. Nah, bagi orang-orang yang dekat dengan Allah, ketakwaannya kepada Allah, kebaikannya, kedekatannya dengan Allah, menjadikan dirinya, diberikan kelapangan oleh Allah, sehingga apa yang terjadi? Maaf, masalah yang dia hadapi bukan tidak punya masalah, tapi jadi ringan dalam apa yang harus dia selesaikan. Ini diantaranya dari Quran surah ke-65, di ujung ayat kedua, di akhir ayat ketiga. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Siapa yang mau meningkatkan takwanya kepada Allah, maka Allah akan ringankan persoalan kehidupannya, diberikan solusi jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Ini poinnya. Jadi kalau Anda misalnya punya pekerjaan dengan kedudukan yang tinggi, hartanya luas, tapi masalah tidak tuntas-tuntas, coba dicek. Mungkin bukan karena kurang kedudukan atau kurang kaya. Mungkin Anda kurang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hijrahlah kepada Allah, mendekat, tingkatkan kedekatan dengannya, maka ini akan diurai oleh Allah. Ya. Antum mau bekerja. cara bekerjanya mengikuti ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, cari yang halal, tinggalkan yang haram, jauhi riba, misal, ya, jauhi hal yang tidak berkah. Maka ketika antum ikuti ketentuan-ketentuan itu, maka itu yang disebut dengan bekerja menurut ketentuan Allah. Maka antum saat bersamaan sedang mencari nafkah fi sabilillah. Dan itu bagian dari jihadnya suami. Nanti lingkup ayatnya banyak sekali. Dimulai dari yang standar Quran surah keempat ayat 34, itu konsep pencarian nafkah untuk laki-lakinya. Cara dia bekerjanya di Quran surah kedua ayat 168, itu yang halalan thayyiban dia. Dikuatkan dengan iman di Quran surah kedua ayat 172, ditingkatkan dengan takwa di Quran surah ketujuh ayat 96. Ketika antum ikuti semua ketentuan ini, mencari lewat iman, ditambah dengan takwa, menjauhi riba di Quran surah kedua ayat 275 sampai dengan 279, maka Allah akan buka keberkahan dari pintu langit dan bumi. Ya, kesimpulannya di Quran surah ketujuh ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardh. Kalaulah satu penduduk negeri Anda bayangkan, penduduk negeri bukan cuma satu dua orang. Misal se-Bekasi, se-Jakarta, ya, bahkan se-Indonesia, mau meningkatkan iman dan takwanya kepada Allah, maka pintu keberkahan dibuka di langit dan di bumi. Ya, rizki mudah didapatkan. Dan sifatnya bukan banyak, tapi berkah. Hati-hati. 30 miliar, 100 miliar, dapat pemasukan, tapi dari cara yang tidak halal, tidak berkah, tidak ada faedahnya di situ. Jadi lebih baik kita tinggalkan 100 miliar, 30 miliar misalnya, atau 100 miliar, atau berapapun jumlahnya. Sepanjang tidak ada keberkahan di dalamnya, maka kita tinggalkan, maka yang baik-baik akan muncul. Ingat ya, baik tidak akan pernah bertemu dengan yang buruk. Ingat itu. Jadi kalau Anda terbiasa berbuat baik, maka Anda tidak akan pernah terbiasa berbuat yang buruk. Anda berkata yang baik-baik, Anda akan kehilangan kosakata yang buruk. Anda terbiasa berkata buruk, maka Anda tidak akan terbiasa mengucapkan kalimat yang baik-baik. Anda terbiasa mencari pekerjaan dengan cara yang halal, maka ketika disodorkan yang haram, maka diri Anda akan menolaknya semua sekaligus. Baik jiwa, pikiran, ataupun tubuh. Tidak akan menerima. Tapi kalau Anda terbiasa dengan yang haram, maka yang halal pun sulit tembus pada diri Anda. Itu fisabilillah. Rumah didesain dengan cara mengikuti ketentuan Allah. Anda keluarkan ayat-ayatnya. Jadi istri misalnya, keluarkan ayat-ayat tentang petunjuk jadi istri yang baik dalam Al-Quran, dalam hadis. Begini caranya, begini turunannya, bagaimana dia berkhidmat pada suaminya. Quran surah 4 ayat ke-34. Ya, ketika dia mulai mengandung, bagaimana yang harus dia lakukan. Ketika dia kemudian mulai memiliki anak, bagaimana yang harus dia kerjakan. Bagaimana jadi seorang ibu dan sebagainya. Itu diikuti fi sabilillah. Umum sifatnya. Sama antum yang pelajar, sama. Bagaimana belajar dengan fi sabilillah menurut ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena diatur semua. Ya, pelajaran standar itu cuma menambah pengetahuan. Tapi pelajaran menuntut ilmu di jalan Allah itu ditambahkan dengan turunan-turunan yang lainnya. Misal, ada tentang pemahaman. Jadi orang kalau belajarnya karena Allah, dia tidak akan pernah berhenti di tahap transfer informasi. Yang penting ada pengetahuan baru, cukup. Tidak. Dia akan sampai ke level pemahaman. Quran surah ke-9. Lihat bintang, ingat Allah. Lihat bulan, ingat Allah. Kemarin di Turki itu Masya Allah. Begitu lihat bentangan-bentangan, itu luar biasa. Ada yang di lembah, ada yang di bukit, ada yang di sekitaran nampak dan sebagainya. Jadi perbedaannya sederhana. Ketika Anda mengikuti tuntunan belajar, diikuti tuntunan fi sabilillah, maka mohon maaf, yang diangkat oleh Allah derajatnya bukan cuma pengetahuannya, tapi imannya. Maka turunlah Quran surah 58 ayat ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Iman dan ilmu naik bersamaan. Ya, yang paling aneh itu begini, hati-hati. Yang paling aneh, kalau antum belajar agama, ilmu naik, tapi iman tidak. Itu pasti ada yang salah. Atau sebaliknya, iman seakan naik, tapi ilmu tidak. Maka itu tidak akan berdampak baik dalam ibadahnya. Coba lihat sekarang, orang belajar usuluddin. Usul itu kan pokok, dasar, akar. Din agama. Jadi kalau dia masuk ke dalam usuluddin, dasar-dasar agama, seharusnya pokok agamanya kuat. Ya, punya sifat yang kuat dalam agamanya, sulit digoyahkan. Nah ini aneh, dia belajar usuluddin, tiba-tiba setelah belajar mengatakan semua agama sama. Menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Pasti ada yang salah dalam prosesnya. Jelas ya? Nah, ini turunan-turunan-turunan, Anda belajar, iman meningkat, informasi kuat. Salah satu caranya, satu, tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu Anda belajar, takwa ditingkatkan, pengetahuan bertambah, iman naik. Itu rumusnya ada di Quran surah kedua ayat 282 di ujung posisi paling kiri sebelah bawah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, maka Allah akan ajarkan anda pengetahuan. Nah, sekarang, coba cek baik-baik. Saya simpulkan di akhir, dari setiap perjalanan kehidupan anda, berapa bagian dari episode kehidupan anda yang belum berhijrah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Tinggal antum lihat sekarang. Ukur posisi anda. Sampai maghrib ini, level anda di mana? Anda seorang anak kah? Bagaimana cara anda berbakti kepada kedua orang tua? Ya, maaf, anda seorang pembelajar, bagaimana cara belajar anda selama ini? Apakah pelajaran anda meningkatkan kedekatan anda dengan Allah? Pengetahuan anda bertambah? Anda seorang pengusaha? Silakan. Anda seorang diplomat, birokrat dan sebagainya? Silakan. Ukur, apakah pekerjaan yang anda tunaikan sampai saat ini mampu mendekatkan diri anda dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Anda seorang istri? Anda seorang suami? Silakan.